السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. وليتفضل أخونا الأستاذ فرحان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح: بعث معاذا وجهه وأرسله إلى اليمن إلى الإقليم المعروف جنوب الجزيرة العربية، داعيا إلى الله وواليا وقاضيا، وذلك في سنة 10 من الهجرة. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب. شهادة يجوز فيها الرفع على أنه اسم يكون مؤخرا وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. وفي رواية، أي في رواية أخرى في صحيح البخاري: أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله. افترض عليهم، أوجب عليهم. أطاعوك لذلك، آمنوا بفرضيتها وأقاموها. افترض عليهم صدقة، أوجب عليهم الزكاة. إياك كلمة تحذير، وكرائم منصوب على التحذير جمع كريمة، وهي خيار المال ونفائسه. اتق دعوة المظلوم، احذرها واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم، فإنه، أي الحال والشأن، ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله بل ترفع إليه فيقبلها. أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. Kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, merupakan sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, putra kandung dari paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa orang paman. Yang pertama Abbas, ya, kemudian Hamzah, kemudian Abu Lahab, ya, Abu Talib, ya, dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Akan tetapi yang masuk ke dalam Islam dari mereka hanyalah dua orang, Abbas dan Hamzah. Adapun dua lagi, Abu Talib dan Abu Lahab, kedua-duanya mati di atas agama jahiliyah. Hanya saja Abu Talib tidak membenci dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memeranginya, bahkan membantu dan menolongnya. Ini menerangkan kepada kita hidayah itu di tangan Allah Jalla wa Ala. Abu Talib, orang yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merawat Nabi dari kecil, yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia rela mempertaruhkan nyawa, kehormatan dan hartanya untuk membela Nabi sebelum beliau menjadi Nabi dan setelah beliau menjadi Nabi di saat beliau diperangi oleh kaum syirikin saat itu. Ya. Akan tetapi, karena hidayah itu murni miliknya Allah Jalla wa'ala, ia mati di atas kekufuran, masih di atas agama jahiliyah. Padahal tinggalnya satu atap dengan Nabi, satu rumah dengan Nabi, ya, satu dapur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merawat Nabi dari kecil, membantu, menjaga, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi. Dia masih membantu dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, dia membenarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih lagi dari itu, menjelang wafatnya Nabi masih berusaha mengajak ia masuk ke dalam Islam. dan hatinya meyakini kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi, tetapi mati di atas agama jahiliyah. Tetapi sebaliknya, Umar bin Khattab, Khalid ibn al-Walid, Abu Sufyan, dan beberapa Amr bin As adalah orang-orang yang sangat kejam dan bengis terhadap Islam. Bahkan Amr bin As menyebutkan sebelum ia masuk ke dalam Islam, wajah yang paling ia benci adalah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan targetnya yang paling besar adalah memotong leher Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka mendapatkan hidayah Allah jalla wa ala. Justru mereka mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ini menerangkan kepada kita hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hanya dua dari paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti dakwah beliau. Yang pertama Hamzah, dan beliau wafat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, dan termasuk as-sabiqunal awwalun. Dan kedua adalah Abbas. Adalah Abbas yang masuk dalam Islam ketika Fathu Makkah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai gubernur, sebagai dai, dan sebagai qadhi ke negeri Yaman, beliau berpesan kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan datang ke suatu negeri yang mayoritas penduduknya adalah ahlul kitab, al-Yahud wa Nasara. Karena notabene penduduk negeri Yaman saat itu adalah dari kalangan Yahud wa Nasara. Mereka lebih banyak, lebih mayoritas ketimbang orang-orang Arab kaum musyrikin di negeri Yaman saat itu. Dan banyak dari para sahabat Nabi yang berasal dari Yaman, di antaranya Abu Hurairah, asalnya adalah Yaman, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Yaman, dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Dan di antara keistimewaan negeri Yaman ini, atau terkhusus kaum muslimin yang beriman kepada Nabi SAW dari negeri Yaman, mereka masuk ke dalam Islam bukan karena peperangan yang terjadi antara mereka dengan Nabi SAW sebelumnya. Mereka datang mengumumkan imannya dan menyerahkan diri mereka kepada agama Allah Jalla wa'ala. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Engkau akan datang, akan pergi sebagai da'i, sebagai qadhi, dan sebagai gubernur ke negeri Yaman yang notabene penduduknya adalah ahlul kitab. Faliyakun awwala, boleh dibaca faliyakun awwalu, dan boleh dibaca faliyakun awwala. Faliyakun awwala sebagai khabar, yakun muqaddam. Kalau dibaca faliyakun awwalu, maka dia adalah isim yakun. Maka hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka, materi dakwah yang pertama kali engkau sampaikan adalah syahadat an la ilaha illallah. Serulah mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya dengan benar dan menjalankan konsekuensinya. Dalam riwayat yang lain, ila ani wahidullah, sinonim dari kata syahadah la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan riwayat yang kedua ini, kata para ulama yang mensyarah matan ini, untuk menjelaskan kepada kita bahwa la ilaha illallah adalah sinonim tauhid. Maka setiap ada ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk merealisasikan la ilaha illallah dengan memahami maknanya yang benar, mengucapkannya dan mengamalkan konsekuensinya, maka maknanya adalah merealisasikan tauhid. Perintah untuk mengucapkan la ilaha illallah adalah perintah merealisasikan tauhid kepada Allah. Ini sinonim la ilaha illallah. Oleh karena la ilaha illallah merupakan al-qawlu thabit, karena dia merupakan kalimat tauhid. Fa innahum ata'uka lidzalik. Maka apabila mereka telah tunduk kepadamu dengan mentauhid, mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya dengan benar dan mengamalkan konsekuensinya, alias mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, dan telah kufur kepada seluruh peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Jalla wa'ala wajibkan atas mereka 5 salat dalam setiap hari dan malam. 5 salat. Fa innahum ata'uka lidzalik. Kemudian jika mereka telah taat dan tunduk kepadamu, menerima tauhid, mengucapkan 2 syahadat, juga mau menegakkan salat, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah Jalla wa'ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya dari mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakir dari kalangan mereka yang ada di negeri tersebut. Fa'inhum ata'uka lidzalik. Maka apabila mereka taat kepada engkau, mau mengucapkan syahadat, mau menegakkan salat 5 waktu, dan mau mengeluarkan zakat, maka hendaknya engkau berhati-hati. Jangan sampai engkau mengambil harta yang bagus dari harta mereka untuk zakat. Karena zakat itu diambil apabila yang mengambilnya langsung adalah amil resmi dari negeri suatu negara, maka dia tidak boleh mengambil yang paling bagus dari harta tersebut, tetapi diambil yang pertengahan dari harta yang ada. Maka Nabi ingatkan Mu'adz bin Jabal, hati-hati kau, engkau jangan sampai engkau mengambil harta mereka yang bagus, dan takutlah engkau dari doakan doa orang yang terzalimi. Kenapa? Fa'innahu, ini disebut dengan dhamiru sya'an, karena doa orang yang terzalimi itu akan langsung dikabulkan oleh Allah, tiada penghalang antaranya dan Allah Jalla wa'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, berikut ini makna hadis secara global yang akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Faddal. Al-ma'na al-ijmali min hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iqlim al-Yaman da'iyan ila Allah wa mu'alliman rasama lahu al-khutta allati yasiru alaiha fi da'watihi. تبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم ثم ليبدأ في دعوته بالأهم فالأهم فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا لأنها الأساس فإذا قالوا لذلك أمرهم بإقام الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة. أنا حديث di atas secara global adalah أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه. Wah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai dai yang berdakwah dan mengajarkan manusia ilmu agama di sana serta sebagai gubernur Yaman ila iqlimil Yaman, beliau rasamalahul khuttah, beliau terangkan kepada Mu'adz bin Jabal sebuah prinsip dakwah yang hendaknya beliau berjalan di atas prinsip tersebut sebagai seorang da'i. فَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ سَيُوَاجُهُ قَوْمًا أَهْلَ عِلْمٍ. Maka Nabi pun memberitahukan kepada Mu'ad bahwa dia akan mendakwahi suatu kaum yang memiliki ilmu dan suka berdebat, yaitu Ahlul Kitab. Karena Ahlul Kitab dari sisi pengetahuan terhadap ilmu agama syariat Allah, mereka lebih berilmu dari ketimbang kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin Arab, karena telah turun kepada mereka kitab Samawi, yaitu Taurat dan Injil. Hanya saja setelah Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam wafatkan oleh Allah Jalla wa'ala, Isa dengan diangkat ke langit, mereka mulai mengubah-ubahnya. Yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Naam. liyakuna ala uhbatin limunadharatihim wa raddi syubahihim. Nabi menyampaikan hal tersebut kepadanya agar beliau bersiap-siap untuk membantah syubhat mereka dan menanggapi diskusi dari mereka. Tsumma liyabda fi da'watihi. Kemudian Nabi memberikan arahan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an agar dalam dakwahnya itu memulai yang paling penting terlebih dahulu dari perkara-perkara yang penting. Apa perkara yang paling penting yang hendaknya beliau jadikan sebagai materi utama dan pertama dalam dakwahnya? Ila islahil aqidah awalan. Agar beliau meluruskan akidah mereka terlebih dahulu. Kenapa demikian? Li'anna hal asas. Karena akidah yang benar, akidah yang lurus merupakan pondasi agama. Ibadah tanpa tauhid, kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal matan Al-Qawaidul Arba, itu seperti salat tanpa taharah. Salatnya benar, gerakannya benar, bacaannya benar, ya, di dalam salatnya, tetapi dia salat tanpa wudu. Tentu salatnya enggak akan diterima. Karena dia salat dengan melakukan pembatal salat. Demikian pula dia beragama Islam tetapi tetap saja melakukan pembatal Islam, yang diantaranya adalah akidah-akidah rusak yang dapat membatalkan Islam seseorang, di antaranya kesyirikan. Maka tiada arti ibadah yang banyak apabila orang tersebut jatuh ke dalam akidah-akidah rusak yang membatalkan Islamnya, ya, seperti kesyirikan dan yang lain-lainnya. Dan ini telah kita terangkan di awal-awal pembahasan kitab ini, ya, dan telah saya sebutkan berapa dari akidah yang lurus dan bahayanya akidah yang rusak, terlebih lagi akidah tersebut akidah yang membatalkan Islam. Dan ya, ini peringatan kepada kita semua pentingnya belajar akidah dan mengajarkannya kepada masyarakat. Fa'idha inqadu lidhalik amarahum bi'iqamis salah. Apabila mereka telah tunduk mentauhidkan Allah, mengucapkan syahadat, hendaknya engkau memerintahkan mereka menegakkan salat. Karena salat merupakan kewajiban yang paling besar setelah tauhid. Kemudian Nabi memberitakan kepada Mu'adz bahwa apabila mereka telah salat, agar orang-orang kaya dari mereka mengeluarkan zakat dari harta mereka. Dan jumlahnya tidak banyak, hanya 2,5%. Kalau ada yang menuduh bahwa kewajiban zakat adalah bentuk kezaliman, merupakan bentuk sikap ekstrim dan kerasnya Islam terhadap penganutnya, maka kita katakan sungguh pajak lebih zalim daripada zakat. Ya, ada yang 5% diambil, ada yang lebih dari itu. Dan ya, sementara zakat Allah dan Rasulnya mewajibkannya dan dibangun di atas sifat ilmu dan hikmah Allah Jalla wa'ala. Kemudian diberikan pun kepada orang yang berhak menerimanya dari kalangan fuqara, masakin dan senif mustahik yang lainnya. Yang ketiga, ya, yang diambil dari harta hanya 2,5%, dengan bahasa hadis urubul usyur 1/40. Hanya 2,5%. Dan itu pun tidak semua harta harus dikeluarkan zakat, hanya sebagian harta. Naam. Qal muasatan lahum wa syukran. Diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kepada mereka dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala dari orang kaya tersebut. Kemudian Nabi SAW memperingatkan Mu'adz bin Jabal min akhdi jayyidil mal. Memberikan peringatan kepada Mu'adz, jangan sampai mengambil harta yang bagus dari mereka. Li'annal wajiba alwasatu. Karena harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat adalah yang pertengahan darinya. Tsumma hasahu 'alal 'adli wa tarki adh-dhulmi li'alla yad'u 'alayhi al-mazlum. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung, menyuruh, mengajak Mu'adz untuk bersikap adil terhadap masyarakat yang ada di kota Yaman atau di negeri Yaman, yang notabinenya adalah ahlul kitab. Nabi memerintahkan Mu'an untuk bersikap adil kepada mereka. Ya, ini diantara keindahan agama Islam. Wa tarki dhulmi, dan agar beliau meninggalkan kezaliman. Li'alla yad'u 'alaihi al-mazlum, agar beliau tidak terkena doa orang yang terzalimi. Wa da'watuhu li'alla yad'u 'alaihi al-mazlum, agar beliau tidak terkena doa orang yang terzalimi. Wa da'watuhu mustajabah. Wa da'watuhu mustajabah. Oh, nah, wa da'watuhu mustajabah. Dan beliau pun memberitahukan kepada Mu'adz bahwa doa orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah, walaupun dia pelaku maksiat dan bahkan walaupun dia orang kafir. Jika dia berdoa, dikabulkan oleh Allah, terlebih lagi jika dia terzalimi. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu ya'dinu huwa aqrabu littaqwa. Baik, ini makna hadis di atas secara global yang diuraikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Berikut ini sisi kesesuaian hadis ini disebutkan pada bab ini. Faddal. Munasabatul hadis lil bab anna awwal ma yud'a ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fihi irsalud du'ati lidzalik. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini adalah karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah dan menjadikan pembahasan tauhid, pembahasan la ilaha illallah, sebagai pembahasan yang pertama dan yang utama beliau sampaikan dalam dakwah. Wa fihi irsalud du'a lidzalik. Dan di dalam hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa Nabi mengutus para dai berdakwah tujuannya untuk menerangkan tauhid akidah yang lurus. Maka sangatlah jelas sisi kesesuaian hadis ini diletakkan di dalam bab ini oleh penulis, ya, karena kita sedang di bab pentingnya berdakwah kepada tauhid, dan hendaknya orang yang telah memahami hakikat tauhid, hakikat syirik, keutamaan tauhid, bahayanya syirik, dan keutamaan merealisasikan tauhid, ya, serta bahayanya dosa syirik, agar mengajak manusia kepada ilmu yang telah ia ketahui tentang hal tersebut. Nah, ma yustafadu minal hadis. Berikut ini beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas. Tafadhal. Al-awwal masyru'iyyatu irsalid du'ati ila Allah. Yang pertama adalah anjuran mengutus para dai berdakwah di jalan Allah Jalla wa Ala. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya para khulafa ar-rasyidun dan juga raja-raja Islam di masa itu, mereka punya program mengutus para dai untuk berdakwah, ya, ke negeri-negeri kafir agar mereka masuk ke dalam Islam, ya, dan juga berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin, dan mereka didukung oleh pemerintah dan ada jatah dari Baitul Mal. Naam, ya. Ini menerangkan kepada kita bahwa target utama atau visi dan misi yang hendaknya diperhatikan oleh seorang pemimpin adalah nilai-nilai agama. Karena tiada manfaatnya seorang pemimpin dia sukses dengan tanda kutip dalam membangun suatu negara dari sisi ekonomi, dari sisi pembangunan infrastruktur negara, tetapi dia selama menjadi pemimpin tidak pernah menjadi sebab orang yang tadinya pelaku syirik menjadi ahli tauhid, orang yang tadinya pelaku bid'ah menjadi yang pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu daerah yang tadinya tidak ada masjid kemudian ada masjid di situ. Suatu daerah yang tadinya kaum muslimin di situ tertindas kemudian menjadi kuat. Nah, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hal ini. Padahal kita tahu ini pada tahun 10 Hijriah, akhir-akhir wa masa akhir-akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberitahukan oleh Allah Jalla wa Ala bahwa beliau akan wafat dengan Allah turunkan surat An-Nasr kepada beliau. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. dan itu setelah Fathu Mekah pada tahun ke-10 Hijriyah. Yang beberapa bulan setelah itu Nabi diwafatkan oleh Allah, tetapi Nabi masih memikirkan dakwah, mengutus para dai untuk berdakwah. Ya, beda mungkin dengan sebagian orang di masa sekarang. Kalau masa jabatannya sudah hampir habis, yang dia pikirkan bagaimana? Hah? Mengumpulkan modal, ya, kekayaan, ya, untuk masa depannya agar punya rumah, punya properti di luar negeri, ya, di dalam negeri dan seterusnya, memikirkan bagaimana jabatan untuk keluarga besarnya dan seterusnya. Ya, itu semuanya hanya menjadi malapetaka terhadap kita, ya, setelah kematian. Karena harta ini, jangankan yang haramnya, yang halalnya saja dihisab oleh Allah Jalla wa'ala, dan yang haramnya diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Dan cukuplah sebuah surat dalam Al-Quranul Karim yang memperingatkan kita dari bahayanya terlena dengan mengumpulkan, terlena karena mengumpulkan dan memperbanyak harta dari atau perkara-perkara dunia ini, yaitu surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur, yang diakhiri dengan firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im," dan kemudian kalian pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban atas seluruh nikmat yang pernah Allah berikan kepada kalian. Nah. Berikutnya. Tsani anna syahadata an la ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihi an-nas. Pelajaran kedua yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah bahwa syahadat an la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama kali diseru manusia kepadanya. Nah, karena apabila seorang salat lima waktu, puasa, Ramadan, haji, umrah, berakhlak mulia, tetapi dia tidak mengucapkan syahadat, maka tidak diterima semua kebaikan yang tersebut di sisi Allah. Tidak akan bernilai. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah-sedekah mereka, bakti sosial mereka ditolak oleh Allah melainkan karena mereka masih kafir, belum mau mengucapkan dua syahadat. Abu Thalib membantu dakwah Nabi SAW dengan kedudukan harta dan fisiknya, tetapi karena ia tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mati di atas kekufuran. Naam, ya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dia lelaki atau wanita, dengan syarat kata Allah wa huwa mu'min, dan dia beriman. Menerangkan kata para ulama, amal kebaikan sebanyak apapun apabila orang yang melakukannya tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak diterima dan tidak berguna. Nah, maka merupakan akidah yang membatalkan Islam seseorang adalah tatkala seorang berkeyakinan bahwa selain orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW saat ini bisa mungkin masuk syurga apabila mereka orang-orang yang baik. Ini akidah yang dapat membatalkan Islam yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan Nawaqidul Islam. Ya, karena dengan itu dia telah mendustakan firman Allah, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Tidaklah ada Yahudi dan Nasrani yang mendengar aku diutus oleh Allah Jalla wa'ala sebagai nabi dan rasul akhir zaman, kemudian dia tidak beriman kepadaku melainkan dia dari penghuni api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan ini bukanlah sebuah akidah yang radikal. Ini adalah akidah prinsip yang tiada tawar-menawar di asasnya, yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Adapun dari sisi sikap dan muamalah kita dengan orang yang di luar Islam, maka Islam adalah agama yang telah memperlihatkan keadilan dan rahmatan lil alamin. Naam. Baik, berikutnya. Tsalis anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah wa tarki ibadati ma siwah. Pelajaran ketiga yang dapat kita petik dari hadis di atas bahwa makna la ilaha illallah adalah tauhid, adalah mentauhidkan Allah. dengan ibadah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia tidak mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah dan masih memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, dia tidak dikatakan mukmin dan dia tidak dikatakan muslim. Sekalipun dia telah mengucapkan dua syahadat, la ilaha illallah. Karena syahadat la ilaha illallah memiliki muqtadha, konsekuensinya yang harus dijalankan, yang apabila tidak dijalankan maka tiada arti dan tidak berguna syah persaksian dia terhadap la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah. Nah, mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala. Dari mana pelajaran ini Syekh keluarkan dari hadis di atas adalah dari ucapan Nabi SAW kepada Mu'adz, hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Kemudian datang dalam riwayat yang lain, yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah tauhid. Ini menerangkan kepada kita bahwa tauhid adalah la ilaha illallah, dan la ilaha illallah maknanya adalah mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala. Dari sini kita mengetahui apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa pentingnya menyampaikan pembahasan tauhid kepada kaum muslimin agar jangan sampai mereka jatuh kepada sesuatu yang kaum musyrikin jatuh ke dalamnya, dan karena itu mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah, padahal kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu karena mereka melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Oleh karenanya mereka tidak mengucapkannya. Maka jangan sampai ada seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia justru melakukan sesuatu yang membatalkan la ilaha illallah. Sesuatu yang karena mereka kaum musyrikin mengetahui itu harus ditinggalkan setelah mengucapkan la ilaha illallah, ya, sehingga mereka enggan mengucapkannya, justru dilakukan oleh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini sesuatu yang bertentangan. Maka ini menjawab syubhat sebagian ahlul syirik, da'i kesyirikan dan da'i kepada bid'ah, bahwa tidak perlu membahas masalah akidah, masalah tauhid, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, mereka berdakwah kepada orang kafir. Yang mereka dakwahi, yang mereka ajak kepada tauhid itu orang-orang kafir. Maka kita jawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, jawaban di atas secara umum. Ya. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah di masa itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya. Meninggalkan kesyirikan. Oleh karena yang kaum musyrikin enggan mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka tahu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti tidak boleh lagi memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka lebih parah dari itu dan lebih aneh apabila ada orang yang mau mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia melakukan sesuatu yang karena itu kaum musyrikin diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena perkara tersebut bertentangan dengan la ilaha illallah. Yang kedua, sungguh dusta jika dikatakan Nabi dan para sahabatnya tidak membahas masalah tauhid akidah di tengah-tengah muslimin. Pembahasan itu hanya mereka bahas di tengah kaum musyrikin. Ini keliru. Karena dakwah Nabi selama 23 tahun tidak selalu diutarakan kepada kaum musyrikin. Sekian ayat yang menerangkan tentang syirik dan tauhid itu Nabi bacakan di hadapan para sahabatnya. Seperti ayat Allah alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keselamatan di dunia dan akhirat dan bagi mereka hidayah dari Allah. Sampai-sampai mereka terkejut kalau demikian wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang bisa selamat dari kezaliman? Karena melihat keumuman ayat ini maka Nabi pun menjelaskan bahwa yang maksud dengan kezaliman dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Contoh lainnya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa beberapa hari sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat dalam kondisi sakit parah, beliau sempat bersabda la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. La'nan Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini beliau katakan di depan para sahabatnya beberapa hari sebelum beliau wafat dan beliau dalam kondisi sakit parah. Padahal para sahabat Nabi SAW adalah ahli tauhid. Menerangkan kepada kita bahwa menyampaikan suatu perkara yang telah dilakukan atau memperingatkan kaum muslimin dari perkara yang mereka tidak melakukannya, ini sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, ya, agar mereka istiqamah di atas perkara yang kita perintahkan tersebut, ya, dan agar mereka berhati-hati untuk melakukan perkara yang kita peringatkan tersebut. Terlebih lagi jika itu memang terjadi dan fakta. Betapa banyak kaum muslimin sekarang jatuh ke dalam syirik. Betapa banyak kaum muslimin jatuh ke dalam budaya-budaya jahiliyah, dan lebih buruk dari itu, mereka nisbatkan ke syirik, ke ritual-ritual syirik atau ritual-ritual bidah ke dalam agama Islam. Dan lebih buruk lagi dari itu, siapa yang tidak melakukan ritual-ritual tersebut, mereka tuduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang keji dan mereka sesatkan. Naam. Barakallahu fik. Baik. Berikutnya Ar-Rabi' annahu la yuhkamu bi islamil kafiri illa bin nutqi bis syahadatain. Pelajaran keempat, bahwa tidak dikatakan seorang kafir itu Islam sampai dia mengucapkan wa syahadat, walaupun salat lima waktu, walaupun dia membantu kaum muslimin, ya, tidak bernilai di sisi Allah sedikit pun tatkala dia tidak mengucapkan wa syahadat. Ada pembahasan di kalangan ulama, namun saya skip. Apakah syahadat la ilaha illallah yang dengannya orang kafir masuk ke dalam Islam, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, itu harus mengucapkan kata asyhadu ketika dia bersyahadat? Misalkan dia masuk Islam, harus, apakah harus mengucapkan kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau cukup mengucapkan dua kalimat tersebut sekalipun tanpa konteks asyhadu? Dengan dia katakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mensyaratkan harus ada kata asyhadu. Sebagian ulama yang lain tidak mensyaratkannya, tapi itu lebih afdal. Dan yang rajih adalah pendapat yang kedua, karena telah datang dalam beberapa hadis yang sahih Nabi menyatakan hatta yaqulu la ilaha illallah wa anni Rasulullah, sampai mereka berkata la, mengucapkan la ilaha illallah dan bahwa aku adalah utusan Allahu Jalla wa Ala. Naam. Maka jika ada orang yang bersyahadat dengan la ilaha illallah atau Muhammadan Rasulullah, ya, sah syahadatnya, ya. Sah syahadatnya. Naam. Apalagi misalkan dia sulit mengucapkan kata asyhadu. Ya. Tapi jika suatu tempat tanpa mengucapkan asyhadu bisa menimbulkan fitnah, ya, ya, atau membuat orang mengucapkan bahwa dia belum sah Islamnya, akhirnya diislamkan kembali, maka hendaknya seorang talibul ilm, ya, menutupi pintu fitnah dalam hal ini. Baik, yang berikutnya. Khamis, annal insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi kahali ahli alkitab. Bahwa terkadang ada orang yang ahli membaca dan dia punya ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak memahami la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, atau memahami maknanya tetapi tidak menjalankan konsekuensinya, seperti ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara pada asalnya mereka adalah orang-orang yang memahami tauhid asalnya, karena diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam, dan diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam, kaum Nasara. Oleh karenanya banyak ayat dalam Al-Quran yang memuji orang-orang Yahudi dan Nasara yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa dan Nabi Isa di antara mereka sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Artinya mereka sudah pernah mendengar pembahasan tauhid, karena seluruh para nabi itu membahas masalah tauhid dan mengawali dakwah mereka dengan la ilaha illallah. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan ayat-ayat lain yang menerangkan bahwa seluruh nabi mengawali dakwah mereka dengan la ilaha illallah, menunjukkan apa? Yahudi dan Nasara sudah mendengar pembahasan la ilaha illallah dalam agama mereka, ya. tapi mereka tidak mau mengucapkannya, atau mengucapkannya tetapi tidak mengerti maknanya. Karena kalau mereka tidak mengucapkannya, ya mereka tidak dikatakan kalau mereka tidak mengetahui, ya, atau tidak pernah mendengarnya, maka tidak dinamakan dengan ahlul kitab, karena ahlul kitab telah diturunkan kepada mereka kitab samawi dan diutus kepada mereka Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Tetapi karena tetapi bersamaan itu mereka tidak memahami maknanya, padahal mereka ahlul kitab, atau memahami maknanya tetapi tidak menjalankan konsekuensinya. Demikian pula kondisi sebagian orang yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam pada hari ini. Dia mengucapkan dua syahadat, dia salat lima waktu, dia haji, dia puasa, ya, dia mengeluarkan zakat, tetapi dia tidak mengerti makna la ilaha illallah. Sehingga di antara mereka ada yang menyatakan makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Tiada yang mencipta kecuali Allah. Ini kan keliru. Padahal makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang boleh disembah dengan benar kecuali Allah. Hal itu Allah terangkan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan itu merupakan pembahasan yang amat dasar di dalam Islam. Ya. Yang kedua, bukti yang menunjukkan bahwa banyak orang yang mengucapkan dua syahadat hari ini tidak mengerti makna la ilaha illallah adalah mereka melakukan pembatal-pembatalnya, yaitu syirik, memalingkan doa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ya. Dan juga tidak memahami konsekuensi dari syahadat Muhammadun Rasulullah. Buktinya mereka beribadah dengan cara yang bid'ah. Padahal konsekuensi dari la anna Muhammadun Rasulullah adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan metode yang Nabi ajarkan. Nah, ini menerangkan kepada kita pentingnya ilmu agama. Nah, istamir. As-sadis, anna mukhatabat al-alim laysat ka mukhatabat al-jahil, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Baik. Pelajaran ke-6 adalah bahwa pembicaraan seorang berbicara dengan orang yang memiliki ilmu itu tidak sama dengan orang-orang yang jahil. Oleh karenanya Nabi di sini berkata kepada Mu'ad, yang engkau datangi ini adalah orang-orang yang sudah punya ilmu, ahlul kitab. Maka ini perlu diperhatikan, ya, bagaimana dia berbicara dengan orang yang berilmu dan bagaimana dia berbicara dengan orang yang tidak berilmu, ya, konteks-konteks yang dia pakai, bahasa yang dia pakai, yang dia gunakan, ya, kemudian metode penyampaiannya mesti dia bedakan. Misalkan dia menyampaikan materi ilmu yang pengikutnya, yang hadirinnya adalah orang-orang yang terpelajar, maka dia bisa menyampaikan dengan suatu metode yang lebih ilmiah, lebih dalam, lebih luas penjabarannya, ya, dan menggunakan istilah-istilah ilmiah yang mereka sudah terbiasa dengannya. Tapi apabila mad'unya, audiennya adalah orang-orang awam, maka hendaknya dia, ya, tidak menggunakan metode-metode yang sangat ilmiah yang membuat mereka bingung memahaminya, ya. Atau dia menjelaskan dengan penjelasan yang cukup luas yang membuat mereka tidak mampu memahami dan mengambil kesimpulan darinya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Nah, oleh karenanya kita melihat para ulama benar-benar hikmah dalam hal ini. Ya. Itu kita lihat dalam tulisan-tulisan mereka dan pelajaran-pelajaran yang mereka berikan. Terkadang sebagian tulisan atau pelajaran yang mereka berikan, kalau ada orang yang sombong hadir, maka dia akan menilai syekh itu kurang ilmunya, enggak ada faedahnya. Padahal mereka memahami hikmah dalam mengajar. Kapan mereka memberikan pelajaran dengan panjang lebar secara rinci dan kapan mereka menyampaikannya secara ringkas dan global. Contohnya tulisan-tulisan Syekh Bin Baz, ya. Kajian-kajian beliau sangat-sangat ringkas. Kitab-kitab beliau, ya, muhadarah-muhadarah beliau, karena keumuman yang hadir di kajian beliau, ya, dari kajian-kajian yang tersebar tersebut adalah para pemerintah dan para dan orang-orang awam. Ya. Tapi beda dengan pelajaran-pelajaran yang beliau berikan ketika beliau di depan para mahasiswa, keluar ilmu rijal, ya, dan seterusnya. Maka ini perlu di diperhatikan oleh seorang yang berdakwah di jalan Allah Jalla wa'ala. Naam. Berikutnya. As-sabi' at-tanbihu 'ala annahu yanbaghi lil insani khususan ad-da'iyah an yakuna 'ala basirah 'ala basiratin min dinih liyatakhallasa min syubuhatil musyabbihin wa dhalika bi talabil 'ilm. Pelajaran ketujuh yang dapat dipetik dari hadis di atas, dan ini amat penting ikhwanul karam wa akhwatul karimat, adalah hendaknya seorang itu, terkhusus dia seorang dai, berada di atas ilmu yang mapan dalam agamanya. Kenapa? Agar dia selamat dari syubhat ahli syubhat. Karena kalau dai saja terkena syubhat, apalagi muridnya. Ustadznya kena syubhat khawarij, ya apalagi muridnya. Ya. Bagaimana caranya agar kita memiliki ilmu yang kokoh, yang dengannya kita akan selamat dari syubhat? Caranya kata beliau, bi talabil ilm, dengan menuntut ilmu agama. Tiada cara lain. Karena ilmu hanya diperoleh dengan cara belajar. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi bersabda, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan cara belajar, dan sikap bijak itu akan diperoleh tatkala seorang berusaha dan melatih dirinya untuk bersikap bijak. Ya. Jadi kalau seorang hijrah, ya walaupun udah puluhan tahun, kalau enggak belajar-belajar, ya enggak akan berilmu dia. Oleh karenanya terkadang kita dapatkan ada orang yang hijrah ngaji sunnah baru 5 tahun, tapi ilmunya lebih dalam daripada orang yang sudah mengikut kajian dakwah sunnah ini 15 tahun. Kenapa? Karena 5 tahun tadi, begitu dia ngaji, dia menyusun waktunya untuk belajar. Dia susun waktunya untuk belajar bahasa Arab. Ya, satu dalam setiap hari satu pertemuan. Sehingga dalam 5 tahun, dia sudah menamatkan sekian kitab Nahu. Sudah menamatkan sekian kitab Aqidah. Ya, sudah menamatkan sekian kitab Fikih. Sekian kitab Akhlak. Sekian kitab Sorof dan seterusnya. Dengan itu dia bisa membaca kitab ya. Arab gundul, dia bisa memahami syekh yang berbicara dengan bahasa Arab. Sementara yang sudah ngaji 15 tahun tadi, yang kajiannya hanya kajian-kajian umum, maka ilmunya masih ya segitu-gitu saja, sehingga dia sering bosan untuk ikut ta'lim. Kenapa? Karena alasannya pembahasan itu-itu aja. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia belum belajar bahasa Arab. Kalau dia udah belajar bahasa Arab, tidak akan mungkin dia akan berkata, ah cuma itu-itu aja yang kita dengar dalam kajiannya. Andai kata pun itu-itu aja, tapi yang itu-itu aja itu baik apabila itu ilmu agama. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan keutamaan hadir majelis ilmu agama itu tetap diperoleh oleh orang yang menghadirinya sekalipun dia udah puluhan atau belasan tahun ngaji. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan sebelum terlambat. Dan terkhusus ya buat teman-teman yang masih muda, adik-adik kami ya yang masih muda, dan terkhusus yang masih jomblo atau single senior ya, susun waktunya sebelum terlambat. Karena biasanya kalau udah lama ngaji itu sulit untuk semangat belajar ya. Kalau di awal-awal seorang ngaji, tahun pertama sampai tahun ketiga kelima lah ya, seringnya kita lihat ini dari pengalaman kita, seringnya kalau di awal 5 tahun pertama ngaji dia tidak semangat belajar dan tidak mengambil pelajaran taksil, belajar ilmu alat, amat jarang kita dapatkan setelah 5 tahun tersebut dia mau belajar lagi dari nol. Ya. Jarang kita dapatkan. Oleh karenanya kalau udah bagi yang udah ngaji, terbagi lagi yang baru-baru ngaji, susun ilmu ini dari awal sebagaimana ulama dahulu melakukannya. Enggak perlu malu. Susun dari awal, dari Iqra yang pertama. Kalau memang belum bisa baca Al-Qur'an, susun dari Iqra. Susun ilmu ini dari Iqra, ya. Udah bisa Iqra, nanti tahsin ya. Kemudian ya belajar bahasa Arab dari nol, ya. Dari nol, ya. Kemudian naik sedikit demi sedikit, kemudian juga belajar kitab-kitab akidah yang dasar dari nol, ya. Fikih-fikih dasar, ya. Sedikit demi sedikit, maka dalam 5 tahun insyaallah dia sudah bisa baca kitab. Ya, insyaallah taala. Apabila ada setiap ikhwan setiap hari dia gunakan 30 menit saja untuk bahasa Arab, untuk belajar bahasa Arab dari nol, insyaallah dalam 5 tahun ya sudah banyak ustaz sunnah di Indonesia ini. Udah banyak ustazah, ya. Dalam satu kecamatan bisa ada sekian pondok pesantren, insyaallah taala. Cuma masalahnya malas, itu masalahnya. Ya. Belajar agama ini enggak sulit karena agama kita dibangun di atas kemudahan, apalagi bahasa Arab adalah pelajaran yang paling mudah. Tidak ada bahasa di dunia ini yang lebih mudah untuk dipelajari daripada bahasa Arab. Enggak percaya? Belajar, buktikan sendiri. Kenapa? Yang pertama, secara ilmiah Allah menerangkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dan Allah berfirman wa laqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, untuk dipelajari. Andai kata bahasa Arab adalah bahasa yang sulit untuk dipelajari, sudah pasti Allah tidak memilihnya sebagai bahasa Al-Qur'an. Ya. Dan juga agama kita dibangun di atas kemudahan. Ya. Innama bu'istu ya bid-dini as-samha. Dengan agama yang mudah, jemaah. Yang membuat sebagian ikhwan berhenti belajar bahasa Arab, wallahi bukan karena bahasa Arab itu sulit, tetapi karena dia tidak mampu melawan sugesti, ya, setelah tentunya pertolongan dari Allah, ya. Dia tidak melawan sugesti dari syaitan bahwa belajar bahasa Arab itu sulit, ala inti udah tua, kamu udah nikah, kamu udah banyak anak, itu apa lagi masalah bahasa Arab, udah ada ustaz itu, kamu juga walaupun sungguh-sungguh gak mungkin juga jadi ustaz. Siapa yang nyuruh kita jadi ustaz? Kita belajar bukan menjadi ustaz. Kita belajar agar kita berilmu sehingga dapat mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian dari orang lain. Mau dipanggil ustaz, silakan. Enggak dipanggil ustaz, tak masalah. Itu tujuan kita menuntut ilmu agama. Maka ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, dan terkhusus ya teman-teman yang masih muda, dan terkhusus lagi sudah muda, waktunya panjang, ya, waktunya banyak, kondisi dunianya pun mendukung, dan juga dia jomblo atau single senior, gunakan belajar ya ilmu alat, ya, ini akan lebih mengokohkan seorang di atas agama ini, insyaallah taala. Setiap hari aja antum berikan 30 menit untuk bahasa Arab, ya, kemudian mungkin 10-30 menit untuk pelajaran akidah yang lainnya, atau mungkin enggak tiap hari karena dia bekerja dan seterusnya, insyaallah dalam 5 tahun ya akan bisa baca kitab. Tapi syaratnya setelah memohon pertolongan kepada Allah dan ikhlas adalah disiplin dan fokus. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, mohon maaf ini panjang dikit untuk memotivasi teman-teman yang mungkin sedang belajar bahasa Arab, bahwa yang membuat teman-teman berhenti belajar bahasa Arab adalah sugesti bahwa bahasa Arab itu sulit. Yang kedua, karena dia enggak punya sifat al-indibat. Tidak punya sifat karakter disiplin. Karena belajar bahasa Arab itu butuh kedisiplinan. Karena pelajaran bahasa Arab itu seperti naik anak tangga, tidak ya tangga setinggi apapun dia, kalau kita naik menginjak di anak yang pertama kali, maka insyaallah taala dengan mudah kita akan sampai ke anak tangga yang tinggi. Tapi tatkala dia menginjak kakinya langsung ke anak tangga yang tinggi, sekuat apapun dia akan berat. Begitu pula bahasa Arab. Ya. Dan kalau dia berguru, dia enggak perlu tahu, tidak perlu tanya lagi bagaimana cara saya belajar bahasa Arab. Nanti si guru akan tahu bagaimana caranya dia mengajar. Sebagai contoh misalkan, ya, dia gunakan setiap hari 30 menit untuk belajar Rasulullah. Maka insyaallah taala dalam sebulan akan tamat jilid pertama. Ya, jilid kedua akan tamat paling lama dalam 2 bulan. Jilid 3 akan tamat paling lama dalam 3 bulan. Ya, enggak sampai setahun berarti. Teruklah paling lambat setahun 3 jilid ini selesai. Insyaallah kalau ketika dia belajar serius, dia murajaah pelan-pelan walaupun sedikit-sedikit setiap harinya, dalam setahun dia sudah bisa baca kitab. Ya, tamat 3 jilid ini insyaallah sudah lumayan bisa baca kitab. Ya, setelah tamat 3 jilid ini dia masuk ke al-mutammimah. Ya, selesai mutammimah insyaallah dia sudah sempurna baca kitab. Ya, kalau dia ingin dalam lagi, dia lanjut lagi ke Qatrun Nada, kemudian Syarah Alfiyah. Untuk di Indonesia bisa tamat mutammimah saja sudah luar biasa. Nah. Kemudian sembari mempelajari kitab-kitab akidah. Oleh karenanya teman-teman yang belajar bahasa Arab, nasihat saya untuk banyak mengikuti kajian-kajian ustaz, para ustaz yang membahas kitab. Karena dengan antum ikuti kajian tersebut, setiap hari kosakata antum semakin bertambah. Nah, dan semakin mudah menghafal kosakata Arab itu karena sering dilewati dalam kajian tersebut. Nah, istimewa berikutnya. Ketiga, salat a'zamul wajibati ba'da syahadatain. Adalah kewajiban yang paling wajib setelah dua syahadat. Oleh karena yang Nabi memerintahkan Mu'adz untuk menyampaikan salat kepada mereka setelah dua syahadat. Naam. An-zakata awjabul arkani ba'da shalah. Yang kesembilan, bahwa zakat adalah perkara yang paling wajib setelah salat. Naam. Al-ashir bayanu masrifin min masarifiz zakah wa humul fuqara wa jawazul iqtisari 'alayh. Naam. Pelajaran ke-10 adalah penjelasan masrif zakat. Penjelasan kepada siapa zakat itu diberikan, yaitu kepada fuqara, dan bolehnya memberikan zakat kepada salah satu atau sebagian mustahik zakat yang jumlah mereka 8. Mustahik zakat kan ada 8 mustahik yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubum al-ayah. Nah, apabila zakat itu diberikan kepada salah satu di antara mereka tidak mengapa. Kepada seluruh mereka juga tidak mengapa dalam satu zakat. Misalkan Anda zakat Anda tahun ini ada 10 juta misalkan. Boleh antum berikan 10 juta tersebut ke semua 8 orang tersebut atau kepada sebagiannya. Afdalnya bagaimana? Afdalnya yang paling bermaslahat. Yang paling maslahat, apabila uang 10 juta diberikan ke semua sinif zakat tadi, mustahik zakat tadi, tidak mengangkat kesulitan yang sedang ada pada diri mereka, maka ini kurang afdal. Lebih baik mungkin diberikan kepada satu orang yang sudah terlilit hutang, yang mungkin dia terancam akan penjara gara-gara hutang yang tersebut. Dengan uang yang kita berikan tersebut, dia akan melunasi hutangnya tersebut atau dia akan menikah dengannya, maka ini lebih afdal. Dan Syekhuna Abdurrahman Al-Adini selalu mengingatkan bahwa di antara orang yang paling berhak dan paling utama diberikan zakat adalah seorang bujang yang jomblo miskin. Diberikan uang kepadanya agar dengan uang tersebut dia dapat menikah, yang dengan menikah dia akan selamat dari dosa-dosa syahwat. Naam. Ya, apalagi di Aceh sekarang maharnya sudah apa, harga emas berapa Bang Roni? Satu mayam berapa, Mam? 3 juta. Ya, kalau kali ngawak pidi 20 mayam gelake. Ya. 20 mayam kali leh ke 60 juta. Ya. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada sebagian wali-wali nikah yang memahalkan mahar ya pernikahan. Baik. Yang berikutnya, al-hadi'ashar annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mali illa bi ridha sahibi. Bahwa tidak boleh mengambil zakat dari harta mereka yang bagus kecuali pemilik harta tersebut setuju. Misalkan harta ternak, sering terjadi kan pada harta peternakan, ya, punya sapi yang paling bagus, ya, dia ridho, ini ambil aja untuk zakat, maka tidak mengapa. Ya. Baik, berikutnya. Wa anna da'wat al-mazlum mustajabatun walau kana 'asiyan. Peringatan bahayanya perbuatan yang zalim, bahwa doa orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah walaupun dia pelaku maksiat, bahkan walaupun dia orang kafir, sebagaimana dalam hadis ini. Ya, dan juga diantaranya, diantara dalil dalam hal ini adalah keumuman hadis Nabi SAW, thalathu da'wat mustajabat, 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah, diantaranya da'watul mazlum. Yang kedua, yang berikutnya adalah firman Allah, wala yajrimannakum syananu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Perintah larangan berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Baik, ini 12 pelajaran yang dapat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini. Ada beberapa faedah atau dua faedah berikut lagi yang penting untuk saya sebutkan sebagai penyempurna untuk faedah yang telah disebutkan oleh Syekh di atas, dan ini juga beliau sendiri yang menyebutkannya dalam syarah beliau yang lainnya, yaitu I'anatul Mustafid, yaitu qabul khabaril wahid, bahwa hadithul ahad yang disampaikan oleh satu orang rawi, ya, baik, hadith ahad itu sebenarnya definisi ilmiahnya adalah hadith yang bukan mutawatir, selain mutawatir semuanya ahad, ya, ini diriwayatkan oleh satu orang atau lebih, ya, yang jumlah mereka belum sampai kepada jumlah tingkat mutawatir. Itu diterima. Kenapa? Karena Mu'ad diutus oleh Nabi seorang diri. Andai kata khabar ahad itu enggak diterima, tentunya beliau akan mengutus Mu'ad ya tidak sendirian, mungkin diutus kalian 10 orang. Karena khawatir nanti orang enggak akan mendengar kalau Mu'ad sendiri yang menyampaikannya karena ahad. Ini bantahan kepada ahli filsafat dan ahlul kalam yang mereka berkata bahwa hadis ahad dalam bab akidah tidak bisa diterima. Ya. Setiap kali disampaikan hadis tentang sifat-sifat Allah, jawabannya ini kan hadis ahad. Tentang azab kubur ini kan hadis ahad. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia sudah tersesat dengan ilmu kalam Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau yang diislamikan ya, di masanya Imam Ahmad oleh Ma'mun ya. Ini Mu'ad sendirian. Yang beliau bawa bukan masalah fikih, justru masalah tauhid yang pertama. Iya kan? Nih. Contoh lainnya, doa tasyahud. Di akhir tasyahud, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Dari fitnah dunia, fitnah alam kubur, fitnah dajjal, dan fitnah kematian. Ini masalah akidah semuanya. Hadisnya ahad itu. Bukan hadis mutawatir. Itu masalah akidah. Kenapa Anda bacakan dalam salat Anda? Apabila kaidahnya hadis ahad itu tidak diterima dalam bab akidah. Nah, dan secara ilmiah pun definisi ahad itu sesuatu yang bukan mutawatir dan mayoritas hadis adalah ahad. Hadis mutawatir itu sangat sedikit. Ahad itu tidak mesti hanya satu orang yang meriwayatkannya. Walaupun lebih dari satu orang, lebih dari 5 orang masih dikatakan ahad selama belum sampai ke tingkatan mutawatir. Mutawatir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dengan rawi yang cukup banyak yang dengan jumlah mereka banyak tersebut mustahil mereka bisa keliru. Ya. Ini definisi ahad. Oleh karena ya tujuan dari di kaidah tersebut dari mereka orang-orang Yahud dan Nasara kemudian diterima oleh sebagian kaum muslimin, tujuannya adalah untuk menolak agama. Karena apabila kaidah itu sudah diterima, berarti cukup banyak perkara agama yang ditolak, terkhusus dalam bab akidah. Dan apabila masalah akidah sudah ditolak, maka akan hancur perkara-perkara fikih. Ya, ini kaidah yang batil ya, bahwa hadis ahad tidak diterima dalam bab akidah. Na'am barakallahu fik. Pelajaran yang terakhir dari ini adalah bahwa dakwah Nabi itu mencakup seluruh manusia. Buktinya beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman yang notabene penduduknya adalah ahlul kitab. Maka jangan ada yang berdalih, ya saya kan bukan muslim, saya Yahudi, saya Nasara, ya saya enggak ikut Nabi Muhammad. Enggak bisa. Ya. Semenjak Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul, seluruh manusia di muka bumi ini wajib mengikuti beliau. Bahkan Nabi menyatakan law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Andai kata Nabi Musa alaihi salam hidup, maka dia wajib mengikuti agamaku. Pertanyaan. Kenapa di dalam hadis ini Nabi hanya menyampaikan hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah la ilaha illallah? Apakah dengan dia mengucapkan la ilaha illallah dia sudah dikatakan muslim walaupun tidak mengucapkan syahadat Muhammadun Rasulullah? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa di dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan puasa Ramadan dan haji? Apakah orang yang sudah mengucapkan dua syahadat, melakukan sholat 5 waktu dan mengeluarkan zakat, dia tidak wajib lagi dan dia tidak perlu mengeluarkan zakat, melakukan haji dan ibadah puasa di Ramadan? Jawabannya akan kita sebutkan pada episode berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah menggunakan biji tasbih dalam berzikir itu termasuk tasyabbuh dengan cara beribadahnya orang kafir, ataukah hal itu termasuk perkara bid'ah? Saya melihat fatwa para ulama terkait menggunakan buah tasbih ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada di antara mereka yang menganggap itu bid'ah. Kenapa? Karena ini adalah wasilah ibadah yang mungkin dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faktor untuk melakukannya ada dan tiada yang menghalangi Nabi dan para sahabat untuk melakukannya. Bersamaan itu mereka tidak melakukannya. kan ada kerikil-kerikil masalah yang bisa dibuat sebagai biji tasbih. Ya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama menyatakan tidak mengapa. Syekhul Islam juga menyebutkan dalam majmu' fatwa bahwa tidak mengapa seorang menghitung zikir dengan kerikil, dengan syarat dia tidak menganggap itu lebih afdol daripada berzikir dengan jari jemari. Ya. Dan dia tidak menganggap itu suatu metode yang diajarkan dalam agama. Syarat lainnya, dia tidak menganggap itu sebagai sumber keberkahan. Ya. Sekalipun demikian, para ulama yang menyatakan boleh dan tidak dinamakan bid'ah, mereka tetap memberikan nasihat untuk tidak menggunakannya karena beberapa alasan. Yang pertama, melakukan cara Nabi lebih baik. Yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqilu tasbih bi asabi'ihil yumna. Nabi menghitung zikir itu dengan jari jemari kaki, jari jemari tangan kanannya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, ini dapat mudah menjerumuskan seorang kepada riya. Karena ketika dia kemana-mana buat tasbih, ya, apalagi digantung di leher, seakan-akan dia ahli zikir. Ya, tasbihnya di leher, di dalam kupingnya, handsetnya, dengar musik. Handset musik, tapi di leher tasbih. Di tangan tasbih. Apa enggak khawatir jadi riya? Kata Syekh Utsaimin, sangat dikhawatir, ya. Sangat dikhawatirkan. Dan seorang muslim hendaknya mendidik dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan dia kepada riya dengan memperlihatkan ibadah-ibadah yang dia tidak dipuji untuk memperlihatkannya atau tidak butuh untuk memperlihatkannya. Naam. Barakallahu fik. Ada pertanyaan, Ustaz, jika kita telah selesai menghafal hadis arba'in Nawawi, hadis apa lagi yang mesti kita hafal berdasarkan rekomendasi para ulama? Masya Allah. Selama kajian online kita sepertinya baru ini ada pertanyaan yang seperti ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan tambahan ilmu dan semangat kepada ana dan antum di dalam menuntut ilmu agama. Wallahu ta'ala alamisab. Hendaknya setelah arba'in yang saya dapatkan dari para ulama di Yaman, dan ini nasihat Syekhuna Abdul Rahman Al-Adini rahimahullahu taala, adalah menghafal Umdatul Ahkam. Kenapa? Karena Umdatul Ahkam sebagaimana judulnya adalah hadis-hadis inti seputar ahkam. Ya. Kesimpulan fikih itu ada dalam hadis-hadis kitab Umdatul Ahkam tersebut, dan jumlahnya tidak banyak, hanya 400 hadis kurang lebih. Apabila seorang dalam satu hari menghafal satu saja, tiap hari satu hadis, rata-rata hadisnya pendek, berarti dalam setahun sudah berapa hadisnya? Setahun 360 hari. Berarti dalam setahun dia sudah hafal Umdatullah Ahkam insyaallah taala. Ya. Kalau dia hafal satu hadis atau di sebagian harinya dia ambil dua hadis karena pendek, dalam setahun dia selesai Umdatul Ahkam. Apabila Umdatul Ahkam sudah selesai, apa yang harus dilanjutkan lagi? Ini pertanyaan luar biasa berarti. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Adini, hendaknya kamu lihat, apabila kamu ingin mendalami pembahasan fikih, maka hafalkan Bulughul Maram. Tetapi jika engkau adalah seorang da'i yang banyak jadwal ceramah, khutbah Jumat, maka hendaknya engkau menghafal Riyadhus Salihin. Karena Riyadhus Salihin, kata Syekh Mu'bil, Zadul Khutaba, bekal modal para penceramah, para khatib. Apabila anda berada di suatu tempat, dakwah anda banyak ceramah, banyak jadwal khutbah, ya, maka hafalkan Riyadhus Salihin. Tapi kalau anda tahu diri anda sedang di dunia pendidikan dan anda ingin mendalami pembahasan fikih, maka hafalkan Bulughul Maram. Ya, demikian nasihat Syekhuna Abdul Rahman Al-Adini rahimahullah ta'ala. Dan saya ingatkan diri anda sendiri dan antum bahwa kecerdasan kita tidak sama dengan ulama salaf, ya. Cerdas kita, IQ kita jauh banget dengan mereka. Ini yang pertama. Fokus nuntut ilmu kita enggak seperti mereka. Waktu yang kita berikan untuk nuntut ilmu tidak akan mampu kita berikan seperti yang mereka berikan. Sebagai contoh, Sufyan bin Uyainah belajar kepada seorang guru saja, Abdullah bin Dinar, ya, itu 20 tahun. Itu baru pada satu guru. Ya. maka hendaknya kita tahu kadar diri kita dalam menghafal. Maksudnya, fokuslah yang paling inti dari hafalan. Yang paling inti adalah Al-Quran dan hadis. Karena ada sebagian penuntut ilmu agama semangat menghafal mutun kitab, bahkan matan-matan kitab fikih usulul fiqh, masya Allah, alfiyah hafal, tapi masya Allah Al-Quran enggak hafal, arba'in enggak hafal, tapi alfiyah Ibnu Malik hafal. Ini keliru. Bahkan sebagian mereka ada yang menyetor alfiyah Ibnu Malik seperti nyetor Al-Quran. Bahkan sebagian mereka ada yang menjadikan alfiyah Ibnu Malik mahar nikah ketika ijab kabul, setor alfiyah Ibnu Malik. Tapi enggak hafal Al-Quran, enggak hafal hadis, aib. Tapi jika seorang hafal Al-Quran dan hafal hadis, kemudian enggak hafal matan-matan kitab, enggak ada aibnya di sisi Allah dan Rasulnya. Dan bahkan tidaklah kitab-kitab ulama itu ditulis dan dipelajari oleh kaum muslimin kecuali agar mereka memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Peruntut ilmu agama itu mesti menjadikan Al-Quran dan hadis yang paling inti dari program mahfuzatnya, hafalannya. Terlebih lagi kecerdasan kita tidak seperti ulama salaf. Ya, ulama salaf ngafal mudah aja bagi mereka. Tapi bersamaan itu Imam A'mash disebutkan satu hadis beliau ulang-ulangi sebanyak 100 kali. Pada Imam A'mash, ya, saking kuatnya hafalan beliau, beliau diberikan gelar Mushaf Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran. Imam Al-Bukhari sebuah hadis beliau ulang-ulangi sampai-sampai dalam satu malam beliau bangun lebih dari 20 kali untuk mengulangi hadis yang telah beliau hafal. Imam Ahmad disebutkan ketika beliau sedang buang hajat, beliau meminta kepada anaknya untuk membacakan hadis Nabi dari luar WC dengan suara yang keras agar waktu beliau tidak tersia-sia dalam WC. Bayangkan coba. Hah? Dan saya diajarkan oleh guru-guru ana di Yaman ketika menghafal, ya, terkhusus Riyadhus Salihin, agar kuat hafalan kita, mereka ajarkan ana setiap hari nulis hadis, beberapa hadis misalkan hafal, taruhlah 1-2 hadis, taruhlah satu hadis kalau hadisnya tidak terlalu pendek. Caranya tulis di kertas, di kertas tulis hadis tersebut, masukkan dalam kantong, tapi jangan setelah dimasukkan enggak pernah dibaca, ya, ditulis, masukkan. Setiap jalan ke masjid atau pulang dari masjid, karena waktu itu kita tinggal di asrama, baca ayat. Atau sambil nunggu makan makanan datang, nasi datang, kita makan satu nampan di sana, 10 orang campur Arab dengan non Arab, orang Libya, orang Somalia dan seterusnya, sambil nunggu nasi datang, baca itu. Ini akan memperkuatkan hafalan. Kenapa? Karena tulisan itu di saat kita menulis secara otomatis apa yang kita yang sedang tulis itu akan terhafalkan, ya. Dan itu cara yang paling bagus untuk menghafal. Cara yang paling bagus, tulis kertas, masukin, ya, perjalanan ke masjid, baca. Antum sedang di kantor, baca, ya. Karena menghafal itu sebenarnya ibarah antikrar, adalah mengulang-ulangi bacaan. Itu sebenarnya metode menghafal, enggak ada yang sulit. Dia baca, kemudian dia ulang-ulangi bacaannya, otomatis akan terhafalkan sendiri nantinya dengan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala tentunya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.